Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita masih dalam bab Tafaduli Ahlil Iman Fil A'mal. Bab bertingkat-tingkatnya orang yang beriman dalam amalan-amalan. Ya, terakhir kita bacakan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, yang menyebutkan tentang keadaan orang yang beriman akan tetapi dia masuk neraka terlebih dahulu. Setelah itu dibebaskan dari api neraka dikarenakan ada keimanan dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Ya, dihafal hadis tafadhalu, dihafalkan di rumahnya masing-masing. Tafadhalu, haddatsana Ismail qala haddatsana Malik an Amr bin Yahya al-Mazini an Abi Sa'id al-Hudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nar ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية قال وهيب حدثنا عمرو الهياتي وقال خردل من خير. نعم. Masuk hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Ubaidillah, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah, beliau adalah Abu Sabit al-Madani. Qala haddatsana Ibrahim ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب. Beliau berkata menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad an Salih, dari Salih, Salih wa Ibnu Kaisan tabi'in jalil, ya, seorang tabi'in yang mulia, an Ibn Shihab Siapa Ibn Shihab? Al-Imam Az-Zuhri. Nah. An Abi Umamah bin Sahal. Ya. Dari Abu Umamah bin Sahal. Abu Umamah bin Sahal ibnu Hunayf. Nah, Abu Umamah dipersisikan apakah dia seorang sahabat ataukah bukan. Ya. Akan tapi lam yasih lahu sama'. Ya. Beliau tidak mendengar hadis dari Nabi SAW. Akan tapi sebagian menyebutkannya bahwasanya Abu Umamah termasuk sahabat dikarenakan beliau melihat Nabi SAW. Nah. Annahu sami'a Aba Sa'idin Al-Hudri. Sesungguhnya Abu Umamah ini, Abu Umamah bin Sahal, mendengar Abu Sa'id Al-Hudri berkata. Siapa Abu Sa'id? Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan. Ya, sahabiyun jalil. Sahabat yang mulia. Nah. Dan juga di antara sahabat muqsiruna fil hadis, yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Nah. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW. Bersabda Rasulullah SAW. Baina ana naimun. Ketika aku tidur. Ra'aitun nasa yu'raduna alayya. Aku bermimpi. Ya. Dihadapkan manusia kepadaku. Wa alaihim kumusun. Dan mereka mengenakan baju-baju. Ya. Minha ma yablugu sudiyah. Di antaranya ada yang sampai pada buah dadanya. Ya. Di antara baju-baju tersebut ada yang sampai ke buah dadanya. Sudiyah. Ini maknanya buah dada. Ya. Dan dari hadis ini menunjukkan bahwasannya kata sudiya, buah dada ini, bisa dimutlakan untuk laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan buah dada ini khusus bagi perempuan, tapi hadis yang kita bacakan ini membantahnya. Ya. Dan di sini Rasulullah SAW dihadapkan kepada beliau, nah, orang-orang laki-laki. Ya. Yang memakai baju sampai pada buah dadanya. Sebutkan buah dada. Sehingga pendapat yang kuat buah dada ini, atau dalam bahasa Arab sudiyah, bisa dimutlakan untuk laki-laki dan juga perempuan. Nah. Wa minha ma duna dhalika. Dan di antaranya ada juga yang di bawah itu. Ya. Di bawah buah dadanya. Wa urida alayya Umar ibn al-Khattab. Dan dihadapkan kepadaku Umar ibn al-Khattab. Wa alayhi qamisun yajurruhu. Ya, beliau mengenakan baju dan beliau menariknya. Nah. Qalu fama awalta dhalika ya Rasulullah. Para sahabat berkata, apa yang engkau takwilkan? Engkau tafsirkan dari mimpi itu, wahai Rasulullah. Qala ad-din. Rasulullah mengatakan, itu adalah agama. Ya, jadi pakaian yang dikenakan oleh manusia, yang dilihat dalam mimpinya itu, ada yang sampai pada buah dadanya, ada yang di bawah itu. Dan beliau melihat Umar Ibn Khattab mengenakan pakaian menyelimutinya sampai beliau menariknya. Pakaian itu adalah ad-din, agama. Ya. Ditafsirkan, ditakwil atau tafsir mimpi. Nah, dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasannya pakaian itu adalah agama. Taib, dari hadis yang kita bacakan ini menunjukkan tentang bertingkat-tingkatnya manusia dalam keimanan. Nah, telah kita sebutkan di antara kaum mukminin bertingkat-tingkat keimanan mereka. Bertingkat-tingkat juga amalan mereka. Ya. Ada mukmin yang kamilul iman, mukmin yang sempurna keimanannya. Ada juga mukmin yang naqisul iman, kurang keimanannya. Ya. Ada mukmin yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ada juga di antara mukmin yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu. Pertanyaan-pertanyaan yang genting ketika itu. Nah, ya. Ada juga di antara kaum mukminin yang masuk surga dengan diadab terlebih dahulu. Ya. Sebagaimana kita jelaskan dalam hadis yang sebelumnya. Nah, bagaimana Nabi SAW mengatakan, ya, ketika ahlul jannah masuk ke dalam jannah, ahlul nar, penutup neraka pun masuk ke dalam neraka. Rasulullah mengatakan, atau Allah mengatakan, hadis kudsi ini, khariju man kana fi qalbi misqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarlah dari neraka, ya, orang yang hatinya ada keimanan, walaupun sebesar biji sawi. Ya, kemudian dikeluarkanlah mereka. Nah, orang-orang yang masih ada keimanan dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawi. Ketika dikeluarkan dari api neraka, mereka telah menghitam. Ya, hitam gelap. Nah, ya, saking panasnya api neraka, saking dahsyatnya adab api neraka. Dikeluarkan dalam keadaan sudah menghitam. Nah, kemudian mereka dimasukkan ke dalam sungai yang disebut dengan Nahrul Haya atau Nahrul Hayati. Ya, sungai kehidupan. Nah, sungai kehidupan. Ya, kemudian mereka tumbuh. Ya, bersemi sebagaimana tumbuhnya biji di tepi sungai. Nah, tumbuh. Ya, esan sudah gelap, menghitam. Nah, ketika dimasukkan ke sungai kehidupan, mereka tumbuh kembali. Ya, menjadi manusia. Nah, sehingga ini menunjukkan sekali lagi berbeda-beda antara keadaan orang-orang yang beriman. Bahkan Allah sebutkan dalam ayatnya, ya, wa minhum, di antara mereka ada yang zalimul li nafsih. Di antara orang yang beriman ada yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Terjatuh kepada keharaman-keharaman, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Wa minhum muqtasid. Di antara orang yang beriman pun ada yang pertengahan. Ya. Hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban saja dan meninggalkan keharaman-keharaman saja. Ya, ada punya sunnah-sunnah, kadang-kadang dia dilakukan. Dan yang makruh-makruh, kadang-kadang dia terjatuh padanya. Ini muqtasib, pertengahan. Tapi di antara mereka juga ada yang sabiqun bil khairat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Ya, di samping kewajiban-kewajiban, dia pun melakukan perkara-perkara yang sunnah. Di samping meninggalkan keharaman-keharaman, dia pun meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ya. Sehingga digambarkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW bahwasannya manusia itu berbeda-beda keadaannya. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Di antara orang-orang mukmin pun bertingkat-tingkat keadaannya. Ya. Tadi ada yang mukmin menzalimi dirinya sendiri, terjatuh kepada keharaman-keharaman. Ada juga di antara mukmin yang dia pertengahan hanya melaksanakan kewajiban saja dan meninggalkan yang haram-haram saja. Ada juga di antara mukmin yang dia sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Ya. Yang wajibnya dia semangat melakukannya, begitupun yang sunnah-sunnahnya. Yang haramnya dia tinggalkan, begitupun yang makruh-makruhnya dia tinggalkan. Nah, sehingga keadaan di akhirat pun tadi kita sebutkan berbeda-beda. Ada yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, langsung masuk surga. Ada juga yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu. Bahkan ada juga di antara kaum mukminin yang masuk surga dengan diadab terlebih dahulu. Nah, sehingga keadaannya berbeda-beda. Dan dari hadis yang kita bacakan ini juga menyebutkan tentang keutamaan siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, di mana dalam hadis tersebut ya, Rasulullah bermimpi dihadapkan Umar kepadanya, beliau memakai gamis. Nah, memakai baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Ya, bahkan sampai beliau menariknya. Nah, kalau ada pertanyaan, bukankah ya, baju yang menjulur ke tanah melewati mata kaki haram? Nah, ya, sampai disebutkan dalam hadis man ma asfala tahta al-kabain fahuwa finnar, ya, pakaian atau sarung yang di bawah mata kaki itu dalam neraka. Nah, dan juga ada ancaman-ancaman dari hadis Nabi SAW, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Nah, kalau ada muncul pertanyaan, lantas bagaimana dengan mimpi Nabi SAW melihat Umar Ibn Khattab memakai pakaian sampai menutupi tubuhnya, kemudian beliau menarik pakaiannya tersebut, menjulur pakaiannya tersebut sampai menutupi kakinya. Nah, maka jawabannya, sesungguhnya hadis yang disampaikan Nabi SAW ini, ya, pemaparannya dalam bentuk pujian. Nah, dan yang ditariknya itu, nah, atau yang menjulur ke bawah itu, dari atas sampai ke bawah itu, adalah baju yang ditafsirkan oleh Nabi SAW adalah agama. Nah, ya, maknanya, bahwasanya agamanya atau keimanan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menutupi semua tubuhnya. Ya. Dan hadis ini bukan dalil yang menunjukkan bolehnya menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Nah, bukan. Ya. Kenapa sekali lagi? Dikarenakan dalam hadis ini Rasulullah SAW sedang menjelaskan, menafsirkan makna pakaian ini adalah agama. Ya. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, nah, beliau mengenakan ya, pakaian ya, sampai menjulur ke kakinya. Maknanya, ya, bahwasanya agama atau keimanan yang ada pada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menutupi semua badannya. Nah, sehingga pakaian ini bukan pakaian yang sifatnya hissi, ya, terlihat, tak? Akan tetapi pakaian di sini adalah pakaian yang sifatnya maknawi. Seperti Allah mengatakan, walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu lebih baik. Ya, ketakwaan disebutkan sebagai pakaian. Nah, ya. Dan ketika seseorang mengenakan pakaian ketakwaan tadi, ya, yang menutupi seluruh tubuhnya, maka itu lebih baik lagi. atau keimanan. Nah. Ya. Atau agama. Ini makna pakaian maknawi. Sehingga sekali lagi bukan menjadi dalil dibolehkannya. Nah, menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Akan tetapi hadis ini sekali lagi yang dimaksud adalah pakaian maknawi. Ya, pakaian maknawi berupa agama, berupa keimanan, berupa ketakwaan. Ya, dikarenakan Allah pun mengatakan ketakwaan itu sebagai pakaian. Walibasu taqwa dzalika khair. Nah, dan pakaian yang mengenai umat tersebut, pakaian yang berupa agama, maknawi, ketakwaan, ini sampai mencakup semua, sampai kedua kakinya, dia berjalan dengannya. Ini menurut sama sempurna kakinya. Nah, oke. Sekali lagi, bukan tentang bolehnya pakaian sampai melebihi mata kaki. Kenapa? Dikarenakan jelas sekali hadisnya tentang hukum isbal. Ya. Hukum tentang menjulurkan pakaian sampai melebihi mata kaki. Baik itu berupa sarung, baik itu berupa gas, royal, sirwal, celana, dan semisalnya. Ya. Isbal haram bagi laki-laki. Sampai kena ancaman yang sangat. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala yukallimuhullah tidak mengajak bicara kepada mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak memandang mereka. Allah tidak mensucikan mereka. Di mereka adab yang pedih. Ya, siapa di antaranya? Al-musbil iyyah. Orang yang menjulurkan sarungnya melebihi mata kaki. Ya. Termasuk tadi pakaiannya, jubahnya, celananya. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Jelas sekali hadis tentang masalah ini. Kalau pakaian itu pakaian yang sifatnya hissi. Ya, yang terlihat, terasa. Nah. Ya, adapun pakaian yang sifatnya maknawi. Nah, berupa agama, ketakwaan, hendaklah kita menutupi diri kita. Ya, menutupi diri kita semuanya. Nah, dengan pakaian ketakwaan. Barakallahu fikum. Sehingga dia bertolak belakang jelas sekali. Dan juga dalam hadis ini merupakan dalil bahwasanya orang yang dimuliakan dengan suatu kehususan atau dia mendapatkan keutamaan dengan suatu kehususan tidak melazimkan dia mendapatkan keutamaan yang mutlak. Ya, ini kaidah yang penting kita ketahui. Nah, seperti dalam hadis ini disebutkan bahwasanya dihadapkan dalam mimpi Nabi SAW Umar bin Khattab. Ya. Beliau memakai pakaian, baju. Ya. Yang menyelimuti dirinya bahkan sampai menjulur ke kedua kakinya. Nah, di mana pakaian tersebut ditafsirkan agama oleh Nabi SAW. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya Umar ini termasuk orang yang sempurna agamanya. Nah, menutupi badannya dengan pakaian yang berupa agama. Nah, akan tapi kita sebutkan tadi, disebutkan kekhususan Umar Ibn Khattab ini bukan berarti beliau mendapatkan keutamaan yang mutlak. Nah, bukan berarti bahwasanya Umar ini lebih afdol dari Abu Bakar. Ya, kenapa? Dikarenakan kita tidak ragu bahwa dia lebih sempurna agamanya. Yeah. Beliau lebih utama, lebih afdal dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yeah. Akan tadi diberikannya kekhususan dengan kekhususan yang kita sebutkan tadi Ini sebagaimana dihususkannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika perang Khaybar. Ya. Nabi mengatakan la utiyana ra'yata ghadan. Ya, esok hari akan aku berikan panji kepemimpinan dalam perang. Rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Kepada seorang yang dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, begitu Rasulnya mencintainya. Nah, sampai ketika itu manusia bergadang atau bermalam dalam keadaan mereka memperbincangkan kira-kira siapa yang akan mendapatkan panji kepemimpinan tersebut esok hari. Nah, dan semuanya mereka berharap menjadi orang yang diberikan panji kepemimpinan tersebut. Yeah. Kenapa? Dikarenakan orang yang diberikan panji tersebut, dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan juga Allah dan Rasulnya mencintainya. Keutamaan sangat luar biasa. Nah, ketika esok harinya, Rasul mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Yeah. Para sahabat mengatakan, Huwa yastaki aynai. Dia sedang sakit kedua matanya. Maka Nabi memerintahkan sahabat untuk membawanya. Dan dibawalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah SAW meludahi kedua matanya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ali pun sembuh seakan-akan tidak sakit sebelumnya. Nah, kemudian Rasulullah memberikan panji kepada Ali bin Abi Thalib ketika itu. Ya, dan mengatakan unhud ala rislika hatta tanzila bisahati. Ya, pergilah dengan tenang sampai tiba di kampung halaman mereka. Nah, dan perang Khaybar, sumarruhum ila Islam. Kemudian suruhlah mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillah. Dan beritahu kepada mereka apa yang wajib bagi mereka. Subhanahu wa ta'ala. Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minhum min na'am. Demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau lebih baik dari unta yang merah. Ini khususan bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari hadis yang kita bacakan tadi. Tapi tidak melazimkan bahwasanya Ali itu lebih afdal dari yang lainnya secara mutlak. Nah, kenapa dikatakan Umar ibn Khattab lebih afdal daripada Ali? Abu Bakar As-Siddiq lebih afdal daripada kan kehususan dalam hadis-hadis tersebut tidak melazimkan keutamaan secara mutlak. Disebutkan tentang keutamaan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu tidak melazimkan bahwasanya Umar secara mutlak lebih afdol dari Abu Bakar. Tidak. Nah. Atau ketika sebutkan tentang keutamaan, kehususan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ini tidak melazimkan secara mutlak bahwasanya Ali lebih afdol daripada yang lainnya. Nah. Barakallahu fikum. Ini yang perlu kita ketahui dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika disebutkan tentang keutamaan salah seorang di antara sahabat, ya, bukan berarti menunjukkan sahabat tersebut lebih afdol secara mutlak daripada yang lainnya. Ya. Seperti halnya misalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang Sayyidah, mereka berdua adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Nah, ini keutamaan, kehususan bagi Hasan dan Husain. Tetapi tidak melazimkan bahwasannya mereka berdua lebih afdol secara mutlak dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, kenapa? Dikarenakan kita mengetahui afdolus sahabat. Sahabat yang paling afdol itu Abu Bakar. Nah, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah. Yeah. Begitupun keutamaan-keutamaan tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan-keutamaan yang lain disebutkan dalam hadis yang lain. Ini tidak menunjukkan keutamaan secara mutlak dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Jangan seperti orang-orang Syiah. Nah, mereka hanya mengambil hadis berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib, khususan Ali bin Abi Thalib, tapi mereka mengesampingkan keutamaan-keutamaan Abu Bakar, keutamaan-keutamaan Umar, atau keutamaan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika disebutkan keutamaan atau khususan para sahabat yang dengan keutamaan ini tidak melazimkan bahwasannya mendapatkan keutamaan secara mutlak yang berarti lebih afdol dari yang lainnya. Tidak demikian. Nah, tapi itu hanya keutamaan yang ada pada sahabat-sahabat tersebut. Barakallahu fikum. Yang jelas, dari hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwa manusia itu bertingkat-tingkat dalam agama. Ketika dihadapkan kepada Nabi SAW dalam mimpinya, ada manusia yang memakai baju yang ditafsirkan sebagai agama, nah, sampai kepada apa? Buah dadanya. Nah, ada juga di antara mereka, yang memakai bajunya itu di bawah buah dadanya. Ada juga di antara mereka, nah, yang memakai baju sempurna menutupi seluruh anggota badannya, bahkan sampai menutupi kakinya. Disebutkan oleh Nabi SAW, begini keadaan Umar bin Khattab. Agama yang ada pada dirinya menutupi semua dirinya, semua anggota badannya. Sempurna agamanya. Sempurna keimanannya. Nah. Sekali lagi, ini menunjukkan tentang bertingkat-tingkatnya manusia dalam agama dan juga keimanan serta amalan-amalan. Wallahu a'lam bisawab. Naktafi ila huna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanallah walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.